Pasal 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan harinya, pagi-pagi ia pergi lagi ke rumah Tuhan, dan banyak orang datang kepadanya. Yesus duduk, lalu mulai mengajar mereka. Sementara itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan bersina. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, wanita ini kedapatan sedang berbuat zina. Di dalam hukum Musa ada peraturan bahwa wanita semacam ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Sekarang bagaimana pendapat Bapak?" Mereka bertanya begitu untuk menjebak dia, supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus tunduk saja dan menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka, "Orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Sesudah itu Yesus tunduk kembali dan menulis lagi di tanah. Setelah mendengar Yesus berkata begitu, pergilah mereka meninggalkan tempat itu satu demi satu mulai dari yang tertua. Akhirnya Yesus tinggal sendirian di situ dengan wanita yang masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita itu, "Di mana mereka semuanya? Tidak adakah yang menghukum engkau?" "Tidak, Pak," jawabnya. "Baiklah," kata Yesus, "aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah, jangan berdosa lagi." Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Sekarang engkau memberi kesaksian tentang diri sendiri." Kata orang-orang Farisi itu kepadanya, "Kesaksianmu tidak benar." Yesus menjawab, "Meskipun aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalian tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalian menghakimi orang dengan cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi sekiranya aku menghakimi orang, keputusanku itu adil. Sebab aku tidak sendirian. Bapa yang mengutusku ada bersama aku. Di dalam hukum Musa tertulis begini, kesaksian yang benar adalah kesaksian dari dua orang. Yang memberi kesaksian tentang diriku ada dua, aku dan Bapa yang mengutus aku. Bapamu itu di mana?" kata mereka. Yesus menjawab, "Kalian tidak mengenal aku maupun Bapaku. Andai kata kalian mengenal aku, pasti kalian mengenal Bapaku juga." Semuanya itu dikatakan Yesus pada waktu ia sedang mengajar di rumah Tuhan dekat kotak-kotak uang persembahan. Tetapi tidak seorang pun yang menangkap dia, sebab belum sampai waktunya. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kalian akan mencari aku, tetapi kalian akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi kalian tak dapat datang." Maka para penguasa Yahudi berkata, "Barangkali ia mau bunuh diri, sebab ia berkata, 'Ke tempat aku pergi kalian tidak dapat datang.'" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalian datang dari bawah, tetapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia, aku bukan dari dunia. Itu sebabnya aku berkata kepadamu bahwa kalian akan mati di dalam dosa-dosamu. Dan memang kalian akan mati dalam dosa-dosamu kalau tidak percaya bahwa akulah dia yang disebut aku ada." "Engkau siapa sebenarnya?" tanya mereka. Yesus menjawab, "Untuk apa bicara lagi dengan kalian? Masih banyak hal tentang kalian yang mau kukatakan dan hakimi. Tetapi dia yang mengutus aku dapat dipercaya, dan aku memberitahukan kepada dunia apa yang aku dengar dari dia." Mereka tidak mengerti bahwa ia sedang berbicara kepada mereka tentang Bapa. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Nanti kalau kalian sudah meninggikan anak manusia, kalian akan tahu bahwa akulah dia yang disebut aku ada. Dan kalian akan tahu bahwa tidak ada satupun yang kulakukan dari diriku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diajarkan Bapa kepadaku. Dan dia yang mengutus aku ada bersamaku. Ia tidak pernah membiarkan aku sendirian, sebab aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Kami ini keturunan Abraham," kata mereka. "Belum pernah kami menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata kalian akan dibebaskan?" "Sungguh benar kataku ini," kata Yesus kepada mereka, "orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan seorang hamba tidak mempunyai tempat yang tetap di dalam keluarga, sedangkan anak untuk selama-lamanya mempunyai tempat dalam keluarga. Karena itulah, kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku, karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Apa yang kulihat pada Bapakku, itulah yang kukatakan. Sedangkan kalian melakukan apa yang diajarkan Bapamu kepadamu." Mereka menjawab, "Bapa kami ialah Abraham." "Sekiranya kalian betul-betul anak Abraham," kata Yesus, "pastilah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Aku menyampaikan kepadamu kebenaran yang kudengar dari Allah. Tetapi kalian mau membunuh aku. Abraham tidak berbuat seperti itu. Kalian melakukan apa yang dilakukan oleh bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami bukan anak-anak haram. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekiranya Allah itu bapamu, kalian akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kalian tidak mengerti apa yang kukatakan? Sebab kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Iblislah bapakmu, dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran, sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asalnya segala dusta. Tetapi aku mengatakan kebenaran, dan karena itulah kalian tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kalian dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kalau aku mengatakan kebenaran, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Orang yang berasal dari Allah mendengar perkataan Allah. Tetapi kalian bukan dari Allah. Itulah sebabnya kalian tidak mau mendengar." Orang-orang Yahudi itu menjawab Yesus, "Bukankah benar kata kami bahwa engkau orang Samaria yang kemasukan setan?" Yesus menjawab, "Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku. Tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada satu yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Sungguh benar kataku ini, orang yang menurut perkataanku, selama-lamanya tidak akan mati." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, "Sekarang kami tahu engkau ini betul-betul kemasukan setan. Abraham sendiri sudah mati, begitu juga semua nabi. Tetapi engkau berkata, orang yang menurut perkataanku, selama-lamanya tidak akan mati. Kalau Abraham sendiri sudah mati, dan nabi-nabi semuanya juga sudah mati, engkau ini siapa? Masakan engkau lebih besar dari bapak kami Abraham?" Yesus menjawab, "Sekiranya aku mencari kehormatan untuk diriku sendiri, kehormatan itu tak ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap Allah kalian. Padahal kalian tidak mengenal dia, tetapi aku mengenalnya. Sekiranya aku berkata bahwa aku tidak mengenal dia, maka aku seorang pendusta, sama seperti kalian. Aku mengenal dia dan mentaati perkataannya. Bapakmu Abraham senang sekali bahwa ia akan melihat hariku. Ia sudah melihatnya dan ia senang." Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Umurmu belum ada 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham?" Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada." Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melemparinya, tetapi Yesus menyembunyikan diri, lalu pergi meninggalkan rumah Tuhan.